Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali tempat yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menghadiri majelis al-ilm dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang Allah syariatkan dan tidak lama lagi waktunya, yaitu ibadah tadhiyah, ibadah berkurban. Dan sebelum masuk nama ibadah tersebut, kita akan bahas, baca pembahasan tentang hukum-hukum seputar berkurban. Kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Mudah-mudahan jika ada dari kita yang ingin berkurban, agar kurbannya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat, beramal. Untuk bersingkat waktu, kita masuk saja isi kitab ini, pembahasan udhiyah. Qal muallifun hafidhahumullah ta'ala al-babus sadis fil udhiyah, bab yang keenam tentang berkurban. Wa fi masail, ada beberapa pembahasan dalam bab ini. Al-masalatul ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha wa adillati masyru'iyyatiha wa syurutiha. Pembahasan pertama tentang definisi, pengertian udhiyah, hukumnya dan dalil-dalil disyariatkannya dan syarat-syaratnya. Ini akan diterangkan pada pembahasan pertama ini. Pengertian dari udhiyah, hukumnya, dalil-dalil disyariatkannya dan syarat-syarat. Syarat-syarat hewan yang sah dijadikan sebagai udhiyah, hewan kurban. Ta'riful udhiyah, adapun pengertian dari udhiyah. Al-udhiyatu lughatan hiya dhabhul udhiyati waqta dhuha. Udhiyah dari segi bahasa ialah menyembeli hewan kurban di waktu duha. Ini makna udhiyah secara bahasa, menyembelih hewan kurban di waktu duha. Waktu duha yaitu ketika matahari terbit naik setinggi tombak sampai pertengahan langit atau sampai zawal. Sebagaimana yang telah antum ketahui, nah, salat duha disyariatkan dimulai dari terbitnya matahari naik setinggi tombak sampai waktu yang terlarang, sampai matahari tengah-tengah langit. Wa syar'an, debu dalam syariat, pengertian dari udhiyah, definisi udhiyah, hiya ma yudbahu minal ibli awil bakari awil ghanam awil ma'iz, yaitu yang disembelih, hewan yang disembelih berupa unta atau sapi atau kambing, baik kambing domba maupun kambing kacangan. Taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal 'id, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari lebaran, Idul Adha. Ini pengertian dari udhiyah, nama hewan kurban, udhiyah. Itu hewan yang disembelih, baik itu unta, sapi atau kambing, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari lebaran, Idul Adha. Ini definisi dari udhiyah. Kemudian berikutnya, hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha, dalilnya, hukumnya dan dalil disyariatkannya. Hukumnya dan dalil disyariatkannya. Al-udhiyah itu sunnatun mu'akkadah. Udhiyah, berkurban, hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Bagi yang mampu, nah, hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Tidak sepantasnya meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu. Seperti Imam Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berpendapat menguatkan wajib bagi yang mampu. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan juga berkurban, menyembelih untuk Rabbmu. Wali hadis Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersahih hadis Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshayn amlahain aqranain dhabahuma bi yadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kambing yang berwarna amlah, putih campur hitam, warna yang bagus, bertanduk yang sempurna penciptaannya. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Beliau yang langsung menyembelihnya, tidak mewakilkannya. Beliau membaca sama menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan meletakkan kaki beliau di samping lehernya agar hewannya tidak bergerak, agar kuat ketika menyembelihnya. Ini dalil dari sunnah yang menunjukkan disyariatkannya berkurban. Dan disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, dikuatkan oleh dihasan oleh Syekh Albani, yang menunjukkan sangat ditekankannya berkorban bagi yang mampu. Man wajada sa'atan wa la yudhi fala qurbana musallana. Barang siapa punya kemampuan, kelapangan rezeki, kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Jangan salat bersama kami, salat tempat yang lain. Dan disebutkan oleh para ulama, Ibn al-Qayyim dan yang lainnya, bahwa berkurban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya, walaupun lebih mahal dari kambing tersebut. Bersedekah dengan uang walaupun dua kali lipat misalnya, lebih afdal berkurban. Misalnya berkurban seekor kambing harganya 2 juta. Ini lebih afdal daripada dia bersedekah dengan uang, dengan nilai, dengan uang 2 juta atau bahkan lebih dari 2 juta. Bersedekah 3 juta, 4 juta, 5 juta berkurban jauh lebih afdal. Dan ingatlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diberikan kelapangan rezeki kemudian kita berkurban, ingatlah bahwa harta yang kita keluarkan untuk berkurban itulah harta kita yang sesungguhnya. Manfaat terbesar adalah untuk diri kita, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum mal warithihi ahabbu ila min malih?" Qalu ya Rasulullah, "Ma minna illa wa maluhu ahabbu ila min malih." Qal, "Fa inna malahu ma qaddam wa mal warithi ma akhar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang hartanya lebih dia cintai, lebih dia senangi dibandingkan harta ahli warisnya? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidaklah ada seorang pun dari kami melainkan kecuali hartanya pasti lebih dia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Kemudian Rasulullah menjawab, menyatakan, maka sesungguhnya harta dia yang sesungguhnya adalah harta yang telah dia infakkan di jalan kebaikan. Itulah harta dia yang sesungguhnya. Adapun harta ahli waris adalah harta yang dia simpan. Karena harta yang dia simpan, belum tentu dia yang membelanjakannya. Boleh jadi dia capek-capek mengumpulkannya, sebelum dia belanjakan harta tersebut, dia sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga menjadi harta ahli warisnya. Demikian juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang tidak mau berinfak dalam kebaikan, tidak mau mensedekahkannya harta yang dalam kebaikan, hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Apakah kalian yang diajak, diperintahkan untuk berinfak di jalan Allah, kemudian sebagian dari kalian kikir, tidak mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah? Maka barang siapa yang kikir, yang bakhil, hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh kepada hambanya, harta hambanya. Sehingga manfaat harta yang diinfakkan oleh hamba, manfaat terbesar adalah untuk hamba itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia bakhil kikir, tidak membelanjakan hartanya di jalan kebaikan, hakikatnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini hukum berkurban dan dalil disyariatkannya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, syurutu masyru'iyatil ubhiyah. Syarat-syarat disyariatkannya berkurban. Kepada siapa disyariatkan berkurban? Tusannul udhiyatu fi hakiman wujidat fihi syurutul atiyah. Disunahkan, disyariatkan, sunah yang sangat ditekankan, bahkan sebagian ulama mewajibkan udhiyah berkurban bagi mereka yang terpenuhi, didapati padanya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Beragama Islam. Fala yukhatab biha ghair muslim. Sehingga tidak disyariatkan, tidak diperintahkan untuk berkurban selain muslim. Karena jika dia dalam keadaan kafir dia berkurban, tetap kurbannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekufuran penghalang diterimanya amalan. Baik itu berkurban, bersedekah, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kekufuran penghalang diterimanya amalan. Wa man mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, tidaklah menghalangi mereka diterimanya nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, melainkan penghalangnya adalah mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, kafir. Sehingga yang namanya kekufuran penghalang diterimanya semua amalan, semua ibadah. Akan tapi, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika orang kafir melakukan kebaikan semasa kufurnya, kemudian dia masuk Islam, maka amalan-amalan kebaikan yang dilakukan semasa kafir, di waktu masih kafir, akan dicatat pahala baginya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ketika seorang sahabat Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, araita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqah wa ataqah hal fiha min ajr?" Qal aslamta ala ma aslafta min khair. Kama qal. Ya Rasulullah, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang aku lakukan sewaktu aku masih kafir, belum masuk Islam? Seperti bersedekah, memerdekakan budak, apakah aku dapat pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam dalam keadaan mendapatkan pahala kebaikan yang kamu lakukan sewaktu masih kafir. Semua dosa-dosanya, nah, dengan habila seorang masuk Islam, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang dilakukan sewaktu kafir dicatat pahala. Nah, dorongan agar mereka masuk Islam. Karena besarnya keutamaan masuk Islam, diampuni semua dosanya terdahulu. Terkadang ada seorang sahabat yang pernah melakukan kesalahan besar, ditegur keras oleh Rasulullah SAW. Dia berandai-andai seandainya baru masuk Islam saat itu, agar kesalahannya sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Usama bin Zaid, ketika dalam peperangan, ada orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah, tetap beliau bunuh. Beliau menafsirkan orang ini tidak ikhlas mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut dibunuh, sehingga beliau tetap bunuh orang kafir tersebut. Ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menegurnya dengan keras. Apakah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia mengucapkannya hanya karena takut, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu membelah hatinya sehingga kamu tahu dia mengucapkan ikhlas ataukah tidak? Terus diulang, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berangan-angan agar beliau baru masuk Islam saat itu. Berharap seandainya nabi bisa beliau masuk Islam pada saat itu agar kesalahannya sebenarnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya keutamaan seorang yang masuk Islam. Ini syarat yang pertama. Syarat disyariatkannya berkurban beragama Islam. Yang berikutnya, al-balugh wal-aql. Baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallafu biha. Maka barang siapa yang belum baligh, tidak berakal, maka tidak diperintahkan, tidak dibebankan, tidak disyariatkan untuk berkurban. Yang ketiga, al-istita'ah. Syarat yang ketiga yang disyariatkan untuk berkurban, al-istita'ah, punya kemampuan. Wa tatahaqqaqu, diwujudkan, terwujud kemampuan tersebut. Kapan dikatakan seorang mampu? Yaitu abila bi'an yamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqati wa nafaqati man talzimu nafaqatuh khilal yaumil id wa ayyam tasyrik. Dikatakan dia mampu abila ia memiliki nilai hewan kurban, hartana, nilai untuk membeli hewan kurban lebih dari harta untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang harus ia nafkahi selama hari lebaran dan ayyamu tasyrik. Ini yang dikatakan mampu. Yaitu dia memiliki harta yang lebih untuk membeli hewan kurban, harta yang lebih untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang harus ia nafkahi, istri anak-anaknya selama lebaran dan ayyam tasyrik. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki kelebihan, hartanya cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama hari lebaran dan ayyam tasyrik, tidak ada lebihnya untuk membeli hewan kurban, berarti dia belum mampu, tidak disyariatkan. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bagi orang yang memiliki hutang, apakah sebaiknya membayar hutangnya atau berkurban dulu, mana yang lebih dahulukan? Kalau dia membayar hutang belum bisa berkurban, kata beliau, bal in kana alai dain yan bagi law an yabda bid dain qabla al udhiyah, dalam syarah Mumti'. Jika dia punya hutang, sepantasnya didahulukan, dilunasi hutangnya sebelum berkurban. Ini syarat-syarat mereka yang disyariatkan untuk berkurban. Beragama Islam, baligh, aqil, punya istita'ah, kemampuan. Kemudian berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Ma tajuzu bihil udhiyah, hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. La tasihul udhiyah illa an takuna minal ibil, al-baqar, al-ghanam, aw minhul ma'iz. Tidak sah hewan kurban kecuali dari jenis unta, sapi, dan kambing. Masuk dalam kambing ma'iz, kambing kacangan, kambing domba, kambing kacangan. Ini tiga jenis hewan yang disyariatkan, diperbolehkan dijadikan hewan kurban. Bagaimana dengan kerbau, jamus, apakah bisa dijadikan hewan kurban? Disebutkan oleh para ulama, jamus termasuk jenis sapi, boleh dijadikan hewan kurban. Di kerbau sejenis sapi. Bagaimana dengan kuda, apakah bisa dijadikan hewan kurban? Kuda tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kalau sedekah biasa, bisa. Sedekah biasa bukan hewan kurban, boleh. Ada menjadikan sebagai udhiyah, hewan kurban tidak diperbolehkan. Demikian juga yang lainnya, misalnya rusa, ayam, bebek, tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau hanya untuk sedekah biasa, memberikan makan di hari lebaran dengan ayam, tidak mengapa, boleh bersedekah. Adapun hewan kurban, tidak sah. Karena di antara syaratnya dari harus dari hewan ternak. Tiga jenis hewan ini, unta, sapi, dan kambing. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami jadikan bagi mereka syariat, waktu untuk berkurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Dia berkurban termasuk bentuk kesyukuran kepada Allah atas kenikmatan ini, diberikannya hewan ternak. Di sini Allah sebutkan min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Sehingga di antara syarat sahnya hewan kurban harus dari hewan ternak. Wal an'am la takhruj an hadhihi al asnaf thalatha. Dan yang namanya al an'am tidak keluar, tidak lepas, tidak keluar dari tiga jenis hewan ini. Yaitu unta, sapi dan kambing. Ini bahimatul an'am. Walianna lam yunqal 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahadin min as-sahabah at-tadhiyatu bi ghairiha. Dan karena tidak dinukilkan, tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari seorang pun dari para sahabat berkurban dengan selain hewan ternak. Tidak ada contohnya berkurban dengan selain hewan ternak. Sehingga di antara syarat sahnya berkurban, hewannya harus dari tiga jenis hewan ini, bahimatul an'am, yaitu al-ibil, wal-bakar, wal-ghanam, unta, sapi dan kambing. Wa tujzi'u syah fil udhiyah 'anil wahidi wa ahli baiti. Satu kambing dalam berkurban sah diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya. Satu kambing pahala berkurbannya sah untuk dia dan keluarganya. Walaupun lebih dari 7 orang. Misalnya dia punya anak 7 dengan istrinya dengan dia, berarti 9 orang. Boleh. Diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya. Dan 1/7 sapi sama dengan 1 ekor kambing. Pahala kurbannya bisa untuk dia dan keluarganya. Ini 1/7 sapi, bisa diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya, pahala berkurbannya. Fi hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kana rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyah anhu wa an ahli baitih fayakulun wa yut'imun, Ibnu Majah dan yang lainnya. Seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan satu kambing, pahalanya untuk dia dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Mereka makan dari hewan kurban tersebut dan sebagian yang lainnya disedekahkan, dihadiahkan. Fayakulun wa yut'imun. Nah, ini dalil bahwa satu kambing boleh diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya. Wa yajuzu tadhiyah bil ba'ir wal baqaratil wahidah an sab'ah. Dan boleh berkurban dengan unta dan sapi satu. Satu sapi, satu unta untuk 7 orang, bersyarikat 7 orang. masing-masing 1/7. Ini diperbolehkan. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, sahih Jabir radhiyallahu an, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah al-balana an 7 wal baqara an 7. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, amal Hudaybiyah, ketika umrah. Nah, 1 unta untuk 7 orang, 1 kambing untuk 7 orang. Nah, ini paling minimalnya, paling sedikitnya seorang dalam berkurban 1 ekor kambing atau 1/7 unta atau 1/7 sapi. Tidak boleh kurang dari 1/7. Misalnya 2 orang berserikat pada 1/7 sapi. Misalnya 1/7 sapi misalnya harganya 2 juta. 2 orang berserikat 1 juta 1 juta untuk beli 1/7 sapi agar berkurban. Di masing-masing berkurban 1/14 sapi. Kurang dari 1/7. Setengah dari 1/7 ini tidak sah. Nah, di minimalnya paling sedikitnya 1/7 sapi atau 1/7 unta, tidak boleh kurang dari itu. Contoh yang lain, misalnya 2 orang berserikat beli 1 kambing, diniatkan pahalanya untuk mereka berdua. Misalnya kambingnya harganya 2 juta, masing-masing 1 juta, 1 juta. Ini tidak diperbolehkan. Jadi minimalnya 1 kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Kalau lebih dari itu, 2 kambing, 3 kambing atau 1 ekor sapi sendirian, boleh. Nah, lebih bagus lagi kalau mampu sendiri atau ekor sapi, nah, untuk dia dan keluarganya lebih bagus lagi, lebih afdal kalau dia mampu. Sebagaimana dalam hadis yang Abi Hurairah menerangkan keutamaan seorang yang bersegera ke masjid, bahwa yang pertama bersegera pada waktu yang pertama seperti berkorban dengan 1 ekor unta. Waktu yang berikutnya seperti berkorban dengan 1 ekor sapi, kemudian dengan 1 ekor kambing dan seterusnya. Di berkorban 1 ekor sapi jika dia mampu, itu lebih afdal daripada hanya 1/7 sapi. Demikian juga Rasulullah pada Hajjatul Wada' berkorban dengan 1 unta. Berapa unta yang beliau kurbankan? 6. Pada Hajjatul Wada' 100 ekor unta. Beliau berkurban dengan 100 ekor unta. 6. Ini menunjukkan 6, jika seorang ingin berkurban lebih dari 1 kambing, lebih dari 1/7 sapi jika dia mampu, 6. Boleh. 6. Lebih afdal, lebih bagus lagi 6, jika dia mampu. Lebih banyak manfaatnya. 6. Lebih banyak mendapatkan manfaat ketika dia mensedekahkan daging hewan kurban tersebut. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau dalam pembahasan ini tentang berkurban. Insyaallah kita lanjutkan pada malam berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.